Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini, yang mana ini adalah satu nikmat yang besar, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu, mempelajari agama kita ini. Tentunya dengan mempelajari dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita, ya, Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, serta sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair, ya, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Syekhul Islam membawakan sebuah bab yang berjudul Babud Da'wa fil Ilmi Iftikharan. Bab, ya, mengklaim, seseorang mengklaim dirinya memiliki ilmu, dirinya itu alim, ya, mengaku kalau dia adalah orang yang alim yang memiliki ilmu, iftikharan, ya, di dalam rangka untuk iftikhar, menyombongkan diri, ya, at-tafakhur atau iftikhar, menyombongkan diri ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syara' atau syariat mengharamkan hal ini, dan dia termasuk dosa yang besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalin fakhur, yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, tidak boleh seorang muslim menyombongkan dirinya di atas yang lainnya, ya. Takjub kepada dirinya sendiri, ini perkara yang diharamkan. Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Bahkan wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dia hendaknya rendah hati di hadapan hamba-hamba Allah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, man tawadha'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi 'illiyyin. Barang siapa yang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu derajat, maka rafa'ahu Allahu darajatan, maka Allah angkat derajatnya satu derajat, hatta yaj'alahu fil 'aliyyin, terus demikian sampai Allah kemudian, ya, angkat derajatnya sampai Allah jadikan dia di atas langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha 'aliyyin. Ya, dikatakan oleh para ulama di antaranya Ad-Dhahhak, 'aliyyin adalah salah satu tiang arsh yang kanan, ya. Dikatakan juga dia adalah Sidratul Muntaha. Jadi tempat yang sangat mulia dan sangat tinggi. Demikian, ya, orang yang menundukkan dirinya, ya, orang yang rendah hati, ya, tidak menyombongkan dirinya, maka Allah akan angkat derajatnya sampai ditempatkan di Iliyun. Taib, kemudian waman takabbara 'alallahi darajatan, barang siapa yang menyombongkan dirinya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu derajat, wada'ahu Allahu darajatan, maka Allah akan rendahkan dia satu derajat. Terus seperti itu dia menyombongkan diri, ya semakin dia menyombongkan diri semakin rendah dia derajatnya, semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yaj'alahu fi asfalis safilin, sampai Allah jadikan dia di tempat yang sangat rendah ya di neraka bersama-sama orang-orang munafik ya. Demikian ya, wal fakhru muharram ya, jadi sekali lagi yang namanya menyombongkan diri itu muharram, lebih-lebih kalau orang ini adalah seorang ulama, seorang ulama ya, ahlul ilm, tidak boleh memiliki sifat sombong ya, harus senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu' ya, tunduk patuh di hadapan al-haq, tidak menyombongkan diri ya. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan kemudian dinasihati baik oleh orang yang mungkin muridnya atau derajatnya keilmunya mungkin lebih rendah daripada dia, tapi al-haq yang menasihati, yang menegur al-haq, sementara syekh atau ustad atau ulamanya khata atau galat dalam kesalahan, maka ketika diingatkan, maka tentunya sebagai orang yang tawadhu ya, seorang ahli ilmu harus tawadhu. Ketika dia tawadhu, dia tunduk kepada al-haq. Ya demikian, bukan kemudian bangkit egonya, bangkit emosinya, dan kemudian apalagi sampai merendahkan orang yang menasihati dia. Mungkin dia berkata, "Siapa kamu? Kamu ini baru anak kemarin sore," dan lain sebagainya. Ya, ucapan-ucapan yang bernada menghinakan. Makanya tidak boleh, ya. Sekali lagi, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Taib, kita masuk kepada hadisnya. Hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari jalan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yadhharu al-Islamu hatta takhtalifa at-tujjaru fil bahr wa hatta takhudha al-khayl fi sabilillah. Yadhharu al-Islamu hatta takhtalifa at-tujjaru fil bahr. Jadi Islam ini akan jaya, akan menang ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 33. Allah berfirman, ini adalah janji dari Allah ya, dalam surat At-Taubah ayat 33 Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya ya, bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli ya, untuk Allah menangkan agama itu di atas agama-agama seluruhnya. Jadi janji dari Allah SWT untuk memenangkan Islam. Ya, makanya Islam ini jaya, tersebar. Ya, dengan sebab pertolongan dari Allah SWT, janji dari Allah SWT. Islam ini tersebar di timur dan di barat. Ya. Nah, Islam ini tersebar di timur dan di barat, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, disebabkan karena pertolongan Allah dan juga dakwah, ya, usaha dakwah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, Rasulullah kemudian diteruskan oleh sahabat dan seterusnya, demikian, ya, mereka mendakwakan Islam ke seluruh pelosok atau penjuru dunia, sehingga kemudian manusia masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Ini tidak mengherankan. Ya, kenapa? Karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Islam ini agama yang logis, agama yang sesuai dengan fitrah. Sehingga agama Islam ini mudah masuk ke dalam hati-hati orang yang menginginkan al-haq. Orang-orang yang menginginkan kebenaran. Karena agama Islam adalah agama yang adil. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, demikian. Baik, kemudian dalam hadis ini dikatakan yudhhirul Islam atau yadhharul Islam, ya, Islam ini akan menang atau jaya hatta takhtalifat tujjaru fil bahr, sampai kemudian takhtalifat tujaru fil bahar. Maksud daripada takhtalifat tujaru fil bahar, yakni para pedagang ini tersebar di lautan. Maksudnya apa? Karena Islam sudah jaya, Islam menang, Islam tersebar kemana-mana, sehingga kemudian para pedagang itu menyebar kemana-mana, perekonomian tersebar luas. Ya, para pedagang melakukan perdagangan di lautan, demikian. Ya, kapal-kapal aman, perjalanan aman, demikianlah ketika Islam menguasai dunia, Islam tersebar dari timur dan barat, maka ketika itu agama apa dunia ini aman, tenang, ya. Sehingga kemudian perekonomian tersebar kemana-mana. Taib. Wahatta takhud al khailu fi sabilillah, dan sampai kemudian al khail, kuda, kuda perang itu yang digunakan di jalan jihad di jalan Allah itu tersebar kemana-mana. Ya maksudnya jihad, ya ini tersebar, ya kuda-kuda perang ini apa namanya? Sampai melintasi atau mengarungi wilayah yang luas. Jadi jihad tersebar sampai kemana-mana, penaklukan-penaklukan negeri-negeri. Ya, itu yang terjadi. Dan ini kita lihat di dalam tarikh, ya, dalam sejarah ya, Islam. Kita lihat bagaimana Islam itu menyebar, ya, kemudian terjadi jihad fisabilillah dengan menggunakan kuda-kuda perang tentunya. Dan ini sampai kemana-mana, ya, ke seluruh penjuru dunia. Taib. Thumma yadhharu aqwamun yaqra'una al-Qur'an. Kemudian muncullah ya satu kaum, ya muncullah suatu kaum atau orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, yang mereka membaca Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang memperbagus bacaannya, bacaannya masyaallah indah, ya, menghafalkan ayat-ayatnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak memiliki fikih. Tidak memahami apa yang dia baca. Jadi muncul orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, banyak menghafal ayat-ayatnya, tetapi tidak faham apa yang dia baca, tidak memahami kandungan ya, dari apa yang dia baca. Kemudian orang-orang ini mengatakan, man aqra'u minna. Siapa yang lebih bagus bacanya dari kami? Yang pandai bacanya dari kami. Siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran dari kami? Man afqahu minna. Dia merasa dia paling-paling pinter, paling faqih. Siapa yang lebih faqih dari kami? Siapa yang lebih pinter dari kami? Siapa yang lebih bagus bacanya dari kami? Begitu. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, hal fi ula'ika min khair? Ya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah orang-orang itu di dalamnya ada kebaikan pada diri mereka? Qalu Allahu wa Rasuluhu alam. Para sahabat, ini diantara ada para sahabat, kalau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu alam. Ya, ini adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Rasulullah bersabda, ulaika minkum min hadhil ummah. Ya, mereka itu dari golongan dari kalian, ya, dari umat ini. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka ini adalah waqudun nar, yakni bahan bakunya neraka, wal iyadzu billah. Ya. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka ini apa merasa paling alim, paling bagus bacaannya, padahal Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-76, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih alim, dan terus ada yang lebih alim sampai akhirnya sampai pada zat yang maha alim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengatakan ya di dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu itu kecuali sedikit. Jadi, orang-orang yang menyombongkan diri tadi, mereka lupa dengan firman Allah, padahal mereka baca Al-Qur'an. Bisa-bisanya mereka membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus, menghafal ayat-ayatnya. Mereka tahu ayat ini. Ya inilah yang dikatakan mereka itu tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang mereka baca. Padahal Allah mengatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang memiliki ilmu itu ada yang alim, ada yang lebih alim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Terus kenapa kalian mengatakan ya, man aqra'u minna, man afqahu minna. Ya, ucapan seperti apa ini dilontarkan oleh orang-orang yang baca Al-Qur'an? Ya. Atau orang ini mengatakan sebagaimana dalam bab yang lalu, ya, ana alimun. Ya, man qala ana alimun, barang siapa mengatakan kalau saya, barang siapa mengatakan saya ini alim, maka dia jahil. Man qala ana alimun fahuwa jahil. Ya. Jadi ya demikian ya. Jadi orang-orang seperti ini ulaika waqudun nar. Jadi mereka adalah bahan bakunya atau bahan apa namanya? Bahan bakarnya api neraka. Ini adalah ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, mengklaim bahwa dirinya ini adalah orang yang paling alim, mengklaim dirinya orang yang paling faqih ya. Seperti ini hukumannya, ulaika waqudun nar. Ini menunjukkan bahwa iftikharan bil ilmi, yang menyombongkan diri dengan ilmu yang dia miliki, ini dosa besar. Dan ancamannya adalah dia dijadikan bahan bakarnya neraka, waliyadu billah. Taib, ini adalah bab yang pertama. Kemudian kita pindah ke bab berikutnya, yakni babu zikri juhudin ni'mah. Bab tentang ancaman atau hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengingkari atau mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia harusnya bersyukur, mensyukuri nikmatnya. Ya, sama saja apakah nikmat itu dari Allah langsung kepada dia, ya? Ataukah nikmat itu Allah salurkan kepada orang lain yang baru kepada dia, artinya tidak langsung dari Allah kepada dia tapi melalui orang lain dulu, ya, mau yang langsung dia peroleh dari Allah ataupun yang lewat orang lain dulu, lewat makhluk Allah yang lain, maka hendaknya nikmat tersebut disyukuri, ya, karena Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya, jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku akan tambah kepada kalian nikmat itu. Wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid, jika kalian mengkufuri nikmatku, ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, azabku sangat pedih. Iya. Taib. Dan syukur nikmat ini merupakan salah satu sebab, ya, nikmat itu senantiasa diperoleh oleh seorang hamba. Ya. Karena ketika seseorang bersyukur, maka nikmat itu akan tetap ada pada dia. Dia akan tetap mendapatkan nikmat itu. Dan bahkan ditambah oleh Allah. Apa saja bentuk nikmatnya? Ketika kita memiliki ilmu, kita diberikan ilmu oleh Allah SWT, kita mendapat tambahan ilmu, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita harus syukuri kepada Allah. Ya, syukuri nikmat itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah akan nikmat ilmu ini, maka Allah akan tetapkan ilmu itu pada kita, dan bahkan Allah tambahkan ilmu itu. Allah berikan pemahaman kepada kita kepada ilmu-ilmu lain yang belum kita pahami. Demikian. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl, وَضَرَبُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجَوْءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah memberikan permisalan tentang sebuah kampung, ya, yang kampung ini aman, tenang. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, yang Allah berikan rizki, ya, kepada penduduk dari kampung tersebut dari segala tempat. Ya, makmur, tenang, apalagi ya, sebuah negeri yang aman, tentram, dan makmur. Penduduknya diberikan nikmat oleh Allah, dari segala, rizkinya didatangkan oleh Allah dari segala sisi, dari segala tempat. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka mengingkari nikmat dari Allah SWT. Maka apa yang Allah hukumkan untuk mereka? فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, maka Allah rasakan kepada mereka, Allah timpahkan kepada mereka, ya, kelaparan dan rasa takut. Dicabut, keamanan itu dicabut. rizkinya dicabut, ditimpa. Sebagai gantinya apa? Digantikan lawannya. Ketika rasa aman dicabut, maka yang diberikan adalah rasa takut. Ketika rizki dicabut, ya, dari segala sisi, maka yang terjadi adalah kelaparan, paceklik di mana-mana. Bimakanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Itu apa? Karena mereka kufur terhadap nikmat dari Allah SWT. Ya. Kufur nikmat termasuk kufur asghar, ya, bukan kufur yang mengeluarkan dari pelakunya dari agama Islam, bukan, ya. Saya maksudkan kufur nikmat di sini adalah kufur asghar. Kufrun asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun dia dosa besar, ya. Jadi jangan asgharnya, kalimat asghar ini menyebabkan kita lalai atau lengah. Walaupun dia kufrun asghar, tapi dia adalah satu dosa yang besar, ya, seperti itu. Dan ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan itu ada tiga hal. Yang pertama, dia harus berbagi dengan nikmat itu, menyebarkan nikmat itu, membicarakan nikmat Allah itu. Ini bentuk syukur, ya. Makanya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebarkanlah. Ya, tidak mengapa ketika seorang mendapatkan kebahagiaan, dapat nikmat, itu membicarakan nikmat itu kepada saudaranya misalnya. Kemudian yang kedua, dia hendaknya benar-benar menyadari di dalam dirinya bahwasanya ini dari Allah. Nikmat itu dari Allah, bukan karena semata-mata karena kemampuan kita, karena ilmu pada kita. Bukan itu. Ya. Jadi nikmat itu semata-mata dari Allah SWT. Itu harus kita sadari betul-betul. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya nikmat-nikmat dari Allah itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan malah digunakan untuk maksiat. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwasanya ketika seseorang diberikan nikmat, ya, misalnya nikmat itu dia dapatkan dari jalan orang lain misalnya, atau dari makhluk Allah yang lain, apakah manusia atau hewan misalnya. Misalnya manusia, katakanlah. Kita dapatkan nikmatnya dari sahabat kita, dari teman kita, tetangga kita. Maka kita harus bersyukur kepada mereka. Dalam hadis dikatakan, man sana alaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unah. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa menggantikan kebaikan dia, fada'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Maka doakanlah dia. Doakanlah orang yang berbuat baik kepadamu, ya, sampai kamu melihat bahwasanya, ya, kamu telah membalas kebaikan dia. Masya Allah, ya. Demikian akhlak dalam Islam. Ketika ada orang berbuat baik, maka yang dilakukan adalah apa? Membalas kebaikan orang tersebut. Indah sekali, ya. Pendengar radio Muslim yang dicintai oleh Allah SWT, indah sekali. Persaudaraan dalam Islam itu indahnya luar biasa. Ketika ada sahabat kita, saudara kita yang berbuat kebaikan kepada kita, maka Islam menganjurkan agar kita membalas kebaikan itu. Kalau kita nggak punya apa-apa untuk membalas, maka apa yang kita lakukan? Doakan itu. Doakan saudara kita itu. Dengan kebaikan. Maka seakan-akan sampai kita melihat bahwasannya doa kita ini sudah bisa menggantikan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Makanya ketika orang melakukan kebaikan kepada kita, jangan segan-segan, jangan pelit-pelit mengatakan jazakumullah khair. Semoga Allah menggantikan kamu dengan kebaikan misalnya. Seperti itu. Atau doa-doa yang baik yang lain banyak sekali. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair dan yang lainnya, ya. Ini demikian dalam Islam. Jadi kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita, maka balas kebaikan itu. Ya. Baik, kita lihat hadis yang pertama yang dibawakan di dalam bab ini oleh Syekhul Islam. Fis sahih, ya, fis sahih an Ibnu Abbasin marfu'an dalam As-Sahih, ini Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, dari riwayatnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltun nara faraaitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna qila yakfurna billah. Qal la yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Ha? Ma ra'aytu minka khairan qat. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltun nar." Ya, aku masuk ke dalam neraka. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra dan Mi'raj, ya. Ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha diperlihatkan kepada beliau neraka. "Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Maka aku melihat, ya, diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu nisa, perempuan, ya, perempuan kebanyakan. Yakfurna, karena mereka kufur. Maka ditanya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka kufur kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Qala la yakfurna al-ashira. Qala la yakfurna al-ashira. Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, maka mereka kufur kepada suaminya. Wa yakfurna al-ihsan. Ya, mereka kufur terhadap kebaikan. Ya. Law ahsanta ila ihdahunna, kalau seandainya atau sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, ad-dahra, ya, sepanjang masa kamu berbuat baik kepada mereka, thumma ra'at minka syai'an, kemudian engkau melihat, kemudian mereka melihat atau dia melihat satu saja yang dia tidak sukai pada dirimu, qalat, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, ya, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Ya, demikian wanita. Ini karakter, ya, sifatnya wanita begitu. Ya, ketika suaminya berbuat baik kepada dia, memberikan kepada dia rizkinya, artinya makan dan minum dan pakaian, melindungi wanita tersebut karena dia adalah istrinya misalnya, ya. Kemudian ya semua diberikan, ya, nafkahnya dan selalu berbuat baik. Namun yang terjadi adalah kadang tidak disyukuri. Ya. Nikmat yang diperoleh seorang wanita melalui jalan suaminya misalnya, ini tidak disyukuri oleh wanita tersebut. Dan di antara bentuk kesyukurannya adalah dia berterima kasih kepada suaminya atas nafkah yang diberikan kepada dia. Dan hendaknya ketika ada sesuatu yang membuat dia tidak suka dari suaminya, hendaknya dia menahan diri. Bukan kemudian yang dilakukan adalah mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Ya. Ini memang karakter wanita, ya, lupa dengan kebaikan-kebaikan dari suaminya, ya. Ibu-ibu, ya. Ya, kaum wanita secara umum. Ini hati-hati. Walaupun ini adalah karakter wanita, tapi ini bukan berarti menjadi justifikasi, ya, bahwasanya boleh melakukan itu, enggak. Ya, yang seperti ini adalah sifat yang tercela, tidak boleh dilakukan seorang istri kepada suaminya. Ketika dia diberikan nafkah, dia syukuri. Dan kalau ada kesalahan dari suami, maafkan. Jangan kemudian melontarkan ucapan-ucapan yang membuat kadang suaminya merasa sedih. Ya, seperti ini tadi dalam hadis yang dikatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak melihat darimu kebaikan sama sekali. Padahal suaminya bersusah payah untuk dia. Dan bahkan dikatakan dalam hadis ini, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Ya, kalaupun kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, "Tsumma ra'at minka syai'an." Kemudian satu hal saja yang dia lihat dari kamu yang dia tidak suka, maka hilang semua kebaikan-kebaikan itu. Seperti seakan-akan kamu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali kepada dia. Nah, ini, ya. Dengan sebab inilah maka para wanita ini kebanyakan menjadi penghuni neraka. Waliyahubillah. Ya, kemudian selanjutnya dari hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini masih sejalan dengan yang tadi kalau kita kaitkan dengan hadis pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini. Demikian ya, seorang wanita itu hendaknya dia bersyukur kepada suaminya karena suaminya memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini adalah rizki untuk istrinya yang Allah berikan melalui jalan suaminya. Makanya harusnya bersyukur. Dan dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak dia bersyukur kepada suaminya. Demikian juga kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, memberikan nikmat yang dia melakukan kebaikan kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada dia, ya. Yang dengan itu kita juga berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Man u'tiya ata'an fawajada falyajzi bihi wa man lam yajid falyuthni bihi." فَإِنَّ الثَّنَاءَ شُكْرٌ فَإِنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. Ya, barang siapa yang diberikan sesuatu, apa saja kebaikan, ya, dan dia mendapatkan kebaikan itu, فَلْيَجْزِ بِهِ, maka hendaknya dia membalas kebaikan tersebut. Ini sejalan dengan hadis tadi yang saya bacakan, ya. مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَفِئُهُ. Barang siapa membuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Fal yajzi bihi. Maka balaslah kebaikannya. Wa man lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan kebaikan yang bisa dia balas orang tersebut dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita, maka fal yuthni bihi, maka hendaknya dia memuji, mengatakan yang baik-baik tentang orang tersebut. Ya. Fa inna sana syukrun, karena sesungguhnya pujian itu termasuk bersyukur. Perkataan yang baik kepada saudara kita tadi juga termasuk bentuk syukur, ya. Fa in athna faqad syakarahu, barang siapa yang memuji dia, artinya mengatakan yang baik, mendoakan kebaikan kepada saudara kita tadi, maka faqad syakarahu, sungguh dia telah bersyukur kepadanya. Wa man katamahu faqad kafarah, barang siapa yang menyembunyikan hal tersebut, maka dia telah kufur nikmat, ya. Berarti dia tidak bersyukur kepada saudaranya tadi. Ya. Demikian, ya. Ini bab yang kedua dalam pembahasan kita pada hari ini. Kita tambah lagi satu bab, ya. Atau mungkin dua bab, insyaallah kalau waktunya mencukupi. Ini babu ma jaa fil lamzi ahli ta'atillahi wal istizai bi du'afatihim. Bab tentang dalil yang terkait dengan lamzi ahli ta'ah, yakni mengolok-olok orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, wal istihza'i bi dha'afatihim, dan memperolok-olok kelemahan mereka. Ya, memperolok-olok kelemahan mereka. Ya, jadi bab ini terkait dengan ciri atau sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Ya, kenapa? Siapa sifat mereka? Sifat mereka itu senantiasa mengolok-olok orang yang berbuat ketaatan. Orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, diolok-olok. Apapun bentuk ketaatan itu, ketika seorang menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, kemudian diolok-olok, ini masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, ya, bab ini. Ya, ini termasuk, saya katakan lagi, termasuk sifatnya orang-orang munafik. Yaitu mengolok-olok orang-orang melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Humazah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka orang-orang yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin." Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok, janganlah laki-laki di antara kalian, ya, mengolok-olok laki-laki yang lain. Segolongan laki-laki, mengolok-olok segolongan laki-laki yang lain. Asa yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in. Dan demikian juga, ya, tidak apa, jangan sebagian wanita mengolok-olok sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang olok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan-janganlah kalian mengolok-olok diri kalian sendiri. Kok bisa mengolok-olok diri kalian sendiri? Yaitu ketika kita mengolok-olok saudara kita, itu artinya kita mengolok-olok diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena ya, saudara kita itu adalah bagian dari diri kita. Ketika kita mengolok saudara kita, sesama muslim, berarti kita menolak diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk. Ya. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah keimanan. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humu dzalim, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Iya. Baik, kita lihat hadisnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini, yakni dari Abi Mas'ud, ya, an Abi Mas'ud, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Mas'ud qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu, ya, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamil ala zuhurina, ya, kami sedang memikul barang-barang di punggung kami. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di mana Allah di dalam ayat itu memerintahkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah fuqara, mereka orang-orang miskin. Ya, banyak di antara mereka adalah fakir. Dan mereka umumnya bekerja, ya, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan gaji. Dan di sini dikatakan dalam hadis ini, kunna nuhamilu ala zuhurina, dan kami sedang memikul apa namanya, barang-barang di atas punggung kami. Ya. Atau di atas kepala. Intinya mereka membawa barang dalam apa yang berat, ya, di kepala mereka atau di punggung mereka. Nah, tujuannya apa? Memikul barang-barang tadi, ya, untuk mendapatkan ujroh, mendapatkan tentunya gaji atau upah, yang kemudian dengan upah yang mereka dapatkan itu mereka bisa bersedekah. Jadi usaha mereka tadi, pekerjaan mereka tadi, mereka bisa bersedekah kepada yang membutuhkan sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat yang tadi disebutkan di awal hadis, lamma nazalat ayatus sadaqah, ya. Jadi dikatakan di awal hadis, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sadaqah, kunna nuhamilu ala zuhurina. Jadi para sahabat yang rata-rata fakir tadi, mereka bekerja untuk mencari sejumlah uang atau mungkin ujroh, ya, upah, yang kemudian dengan itu mereka bisa bersedekah. Ya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Kemudian datang seorang ya, yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Ya, jadi ada sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak. Faqalu mura', maka orang-orang munafik mengatakan mura', enggak ikhlas sedekahnya. Ya. Waja'a rajulun fatasaddaqa bisra', kemudian ada sebagian orang atau laki-laki yang datang bersedekah dengan satu sa' saja. Faqalu, maka orang-orang munafik mengatakan innallaha laghaniyun an sa' hadza. Allah tidak butuh dengan sa' ini. Ya, demikian orang munafik. Ya, banyak dikomentari, sedikit dikomentari. Enggak ada yang bagus dari kalam mereka. Karena memang tujuannya apa? Untuk mengolok-olok kaum mukminin. Ya, untuk mengolok-olok kaum mukminin, orang-orang munafik seperti itu. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman, mengolok-olok mereka. Ini thoriqahnya mereka, seperti itu. Ya. Di setiap masa dan di setiap tempat, seperti itu kelakuan orang-orang munafik. Selalu mengolok-olok orang-orang yang beriman. Coba lihat dalam hadis ini, yang sedekahnya banyak dibilang riya, dibilang pamer, dibilang yang lain, ya, murah, enggak ikhlas atau yang lain. Sedekahnya sedikit dibilang Allah enggak butuh dengan sedekah yang sedikit ini. Jadi selalu ada komentar-komentar buruk terhadap kebaikan seseorang, mau besar mau kecil dikomentari. Ya. Na'udzubillah, ya. Baik, kemudian fanazalat alladzina yalmizuna almutawwi'in minal mu'minina fis shadaqat. Nah, kemudian lanjutan hadisnya, kemudian turunlah ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke 79. Ini ayat ini alladzina yalmizunal mutawwi'in, ya, orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang almutawwi'ina minal mu'minin, orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang beriman, fis sadaqat, ya. Ini alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ini orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang bersedekah dari orang-orang yang beriman, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak bisa bersedekah kecuali dengan sedikit saja dari harta mereka, karena mereka miskin, ya, hartanya tidak banyak sehingga sedekahnya sedikit. Fayaskharuna minhum, maka kemudian orang-orang munafik ini mengolok-olok mereka. Tadi saya sudah katakan, ya, di dalam hadis tadi sudah disebutkan olokan mereka. Kalau yang banyak ngasihnya diolok-olok riya lah, diolok-olok apa namanya, enggak ikhlas dan lain sebagainya. Kalau yang ngasih sedikit dibilang Allah enggak butuh dengan sedekah yang sedikit ini, ya. Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Maka mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman tadi, kemudian nanti di hari kiamat Allah akan balas apa yang mereka lakukan selama di dunia. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Di dunia mereka orang-orang munafik mengolok-olok orang-orang yang beriman, nanti pada hari kiamat Allah balas mereka, Allah rendahkan mereka, Allah perolok-olokkan mereka, ya. Dan bagi mereka azab yang pedih, ya. Nanti akan datang pada bab berikutnya apa yang Allah lakukan, ya, pada hari kiamat nanti terhadap orang-orang munafik yang mereka kerjaannya atau hobinya mencela, mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang beriman, merendahkan orang-orang yang melakukan ketaatan. Ya, saya kira itu tiga bab yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, untuk agama kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya, ya. Ya, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu karena kebodohan saya dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.